yaitu barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau ragu atas kekafiran mereka, atau membenarkan ajaran mereka, maka ia telah kafir. Dan ini adalah pertemuan yang ke-10 dari pembatal keislaman yang ketiga. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca konsekuensi hukum yang didapati oleh seorang muslim apabila dia mengkafirkan orang kafir dan memusyrikkan orang musyrik. Ada sekitar 10 atau 11 hukum yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan silahkan itu diulangi kembali. Kita sekarang membaca di buku terjemahan halaman 132. Penulis rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala berkata, baqiya an na'rifa ma yajuzu ta'amunu bihi ma'hum, fahunaka ahkamun tajuzu muzawalatuha ma'al kuffar, لأنها ليست من الموالاة وليست من المحبة وإنما هي من الأمور المباحة ومن المنافع المشتركة فيجوز لنا أولا. Tersisa bagi kita untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dalam berhubungan dengan mereka. Ada beberapa hukum yang diperbolehkan bagi kita untuk terlibat dengan mereka karena bukan bagian dari berkasih sayang dengan mereka atau mencintai mereka. Akan tetapi, bagian dari hal yang diperbolehkan dan saling memberi manfaat dibolehkan bagi kita untuk. Baik, yang patut diperhatikan saat kita berhubungan dengan orang kafir adalah tidak ada kaitannya dengan muwalat. Di sini diterjemahkan oleh penerjemah bukan bagian dari berkasih sayang. Saya pernah menyebutkan tentang muwalat, yaitu di dalam bahasa Indonesianya adalah loyalitas. Al-wala, loyal kepada orang kafir. Loyal itu bisa maksudnya adalah rasa cinta, bisa maksudnya adalah rasa ingin selalu bersama, bisa maksudnya adalah menjadikan orang kafir sebagai kawan terdekat yang mengetahui persis apa yang kita kerjakan secara lahir ataupun apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Atau yang disebut dengan wala, yaitu yang berkaitan dengan memberi pertolongan kepada orang kafir. Itulah yang disebut dengan wala. Nah, boleh berinteraksi, bermuamalah, berhubungan dengan orang kafir, orang musyrik, asal bukan bagian dari berkasih sayang dengan mereka. Makanya penulis kan setelah itu menyebutkan, atau mencintai mereka. Itu syarat paling utama. Boleh berhubungan, berkasih sayang dengan orang musyrik, asal tidak ada kaitannya dengan muwalat atau wala atau rasa cinta, rasa ingin mendekat, rasa ingin selalu bersama, dan rasa ingin selalu menolong. Karena orang muslim tidak boleh muwalat terhadap orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Engkau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini mustahil. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang, berwala terhadap orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian penulis mengatakan, awalan, anna ta'amala ma'al kuffari bitijarati, fanabi'u wa nashtari ma'ahum. Pertama, dibolehkan bagi kita untuk berhubungan dengan orang-orang kafir dalam hal perdagangan. Maka boleh kita berjual beli dengan mereka. Ini adalah hal yang berkaitan, tidak ada kaitannya dengan wala, mualat, loyal. Tetapi berkaitan dengan sifatnya mereka dan kita sebagai manusia. Kita dan mereka berkaitan dengan sifatnya manusia. Maka tidak mengapa untuk bermuamalah dalam perihal jual beli. Ya, dalam perihal jual beli. Nah, timbul mungkin pertanyaan kontemporer, yaitu apakah produk-produk orang kafir boleh diboikot? Maka jawabannya, asal hukumnya kembali kepada ini. Kita boleh bermuamalah, membeli dan menjual kepada orang kafir atau orang musyrik. Ya, selama jual beli tersebut adalah jual beli barang yang halal ataupun bermanfaat. Maka asal hukumnya, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Taib. Kalau timbul pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau produk orang kafir tersebut hasilnya bagi kita untuk memanfaatkan pengalaman mereka dalam menyewa dan menyewa mereka untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Lihat, ini boleh selama tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Tapi kalau selama ada kaum muslimin yang bisa dan sanggup bahkan mungkin ahli, maka haram hukumnya untuk mengambil orang-orang kafir atau orang-orang musyrik dipekerjakan. namun bukan menyewa mereka dan mengangkat mereka atas perkara-perkara yang khusus bagi kita, seperti menjadikan mereka sebagai menteri atau anggota dewan pertimbangan. Karena dengan hal ini, rahasia-rahasia kaum muslimin akhirnya ketahuan. Pertahanan kaum muslimin, berapa jumlah senjata, berapa jumlah tentara, kemudian tempat-tempat persembunyian, kemudian keadaan ekonomi, keadaan keuangan kaum muslimin akhirnya diketahui. Sebelum lanjut, tadi masalah dalam hal jual beli juga adalah apa hukumnya saya lebih mengedepankan produk kaum muslimin dibandingkan produk kaum kafirin. Maka jawabannya, asal hukumnya boleh saja kalau seandainya dia mengedepankan itu. Tetapi, sekali lagi, kita kembali bahwa berjual beli dengan orang-orang kafir, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Misalkan, saya beri contoh. Di Malaysia, ada negara yang sudah bisa untuk memproduksi mobil. Dan Malaysia, kita ketahui bahwasanya mereka adalah negara muslim. Maka kita lebih mendahulukan membeli mobil-mobil made in Malaysia dibandingkan mobil-mobil made in orang-orang kafir atau negara-negara kafir. Seperti negara Eropa, Amerika, Australia. Maka ini sah-sah saja, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tetapi seperti yang kita ketahui tadi, asal hukumnya kita boleh memilih untuk mengambil barang-barang yang kita beli atau kita perjualbelikan. Jadi tidak ada keistimewaan kecuali kalau seandainya di dalam jual beli tersebut memang digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Maka pada saat itu baru ada keistimewaan. Tetapi asal hukumnya adalah mubah. Ya, mubah artinya Anda mau beli dari produk orang kafir, ya silahkan. Anda mau beli dari produk orang muslim, ya juga silahkan. Selama produk orang kafir tadi tidak digunakan untuk mengintimidasi, menyakiti kaum muslimin, memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam. Akan tetapi menyewa mereka untuk melakukan pekerjaan yang mereka lakukan sementara mereka tetap jauh dari urusan rahasia kaum muslimin. Seperti mendirikan bangunan-bangunan, mendirikan pabrik-pabrik. Nah ini kalau tidak salah beritanya, di antaranya adalah seperti misalkan membuat rangkaian ataupun juga arsitek bangunan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena mungkin mereka lebih memahami dalam masalah ini, maka diperbolehkan saja. Asalkan tidak berkaitan dengan rahasia-rahasia kaum muslimin. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyewa seorang kafir untuk menunjukkan perjalanan dalam perjalanan hijrah beliau. Beliau menyewa Abdullah bin Uraiqit untuk menunjukkan arah jalan karena ia adalah seorang penunjuk jalan yang ahli. Maka boleh memanfaatkan keahlian mereka dengan syarat tidak memungkinkan mereka untuk mengetahui rahasia-rahasia kita dan tidak menjadikan mereka orang kepercayaan atas perkara-perkara kita. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi khilaf di antara para ulama sejarah Islam Abdullah bin Uraiqit. Apakah beliau akhirnya masuk ke dalam agama Islam atau tidak? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Asy-Syafi'i, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan di dalam kitab beliau, di dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, Abdullah bin Uraiqit dalilun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar lamma hajara ila al-Madinah. Abdullah bin Uraiqit adalah penunjuk jalan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma ketika mereka berdua berhijrah ke kota Madinah. Tsabata dzikruhu fi sahih wa annahu kana ala dini qaumih. Dan disebutkan penyebutannya di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan pada waktu itu beliau di atas agama kaumnya. Wa lam ara min dzikrihi fi sahabah illa adz-dzahabi fi at-tajrid. Dan man dzakarahu fi sahabah illa adz-dzahabi. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku tidak mendapati bahwa ada ulama yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Uraiqit radhiyallahu anhu disebutkan sebagai seorang sahabat Rasulullah, karena kan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya sahabat kan harus melihat dan beriman dan mati dalam keimanan. Tidak ada yang menyebutkan ini Abdullah bin Uraiqit kecuali Imam Adz-Dzahabi dalam kitab At-Tajrid. Waqad jazama Abdul Ghani Al-Maqdisi fi sirah lahu bi annahu lam yu'raf lahu islaman wa tabi'ahu An-Nawawi fi tahdhil asma. Dan Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 600 Hijriah, beliau menyebutkan di dalam kitab sirah beliau bahwa tidak diketahui keislaman Abdullah bin Uraiqit. Jadi setelah mengantarkan selesai urusannya, tidak ada riwayat selanjutnya bahwa saya beliau masuk dalam agama Islam. Begitu juga disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Tahdzibul Asma bahwa tidak diketahui keislaman Abdullah bin Uraiqit Abdullah bin Uraiqit. Wallahu a'lam. Naam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi pengertiannya adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dhalik walau takhallalat riddah. Ini penting pengertian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beriman dan mati di atas keimanan walaupun ditenggangi dengan kemurtadan. Artinya mungkin seketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dia beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia kemudian murtad. Lalu setelah itu dia sadar, dia beriman lagi. Maka kalau dia mati di atas keimanan, meskipun ditenggangi oleh kemurtadan, tetap dinamakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kemudian penulis mengatakan atau pensyarah mengatakan, "Tsalitsan wa yajuzu an na'qida ma'ahumul mu'ahadat idza kana fi dzalika maslahatun lil muslim." Faqad salaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-yahuda fil madinah wa salaha al-musyrikina fil hudaybiyah fa idza kana lil muslimina maslahatun wa aw anna al-muslimina la yastati'una qital al-kuffar fatajuzu mu'ahadatuhum wa muhadanatuhum wa musalahatuhum lima fi dhalika min masalihil muslimin. Yang ketiga, diperbolehkan bagi kita untuk mengadakan perjanjian-perjanjian jika dalam hal itu ada maslahat buat kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi di Madinah. Dalam mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrikin di Hudaybiyah. Jika kaum muslimin mempunyai maslahat atau tidak mampu memerangi kaum kafir, maka diperbolehkan untuk membuat perjanjian dengan mereka, gencatan senjata, dan berdamai dengan mereka. Karena hal ini terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Baik. Diperbolehkan bagi kita untuk mengadakan perjanjian-perjanjian. Ada berbagai macam perjanjian yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di antaranya, al-mu'ahadah baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal yahud, perjanjian damai antara kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin dan kaum Yahudi. Hampir seluruh kaum muslimin waktu itu dalam perjanjian damai. Mereka diperbolehkan tinggal di kota Madinah dengan catatan membayar upeti. Tapi kaum Yahudi qaumun ghadr. Kaum Yahudi kaum yang suka berkhianat terhadap janjinya. Makanya terjadi Yahudi jadi suku, beberapa suku dari kaum Yahudi mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qainuqa, ya, suku Qainuqa itu adalah suku Yahudi yang mempunyai perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka batalkan perjanjian tersebut. Yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan perjanjian. Begitu juga perjanjian damai saat beliau ingin berumrah tahun ke-6 Hijriah. Akhirnya terjadi perjanjian damai di daerah namanya Hudaybiyah. Hudaybiyah sekitar beberapa kilo sebelum masuknya kota Madinah, kota Mekah Al-Mukarramah. Dan itu terjadi dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyriki Quraisy, orang-orang musyrik dari kaum kafir Quraisy. Yang jelas boleh dijadikan perjanjian damai. Dan Islam adalah agama yang sangat menjunjung amanah, perjanjian. Islam sangat menjunjung amanah perjanjian. Bahkan ada hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah atau lam yarih raihatal jannah, fa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman." Barang siapa yang membunuh seorang yang dalam perjanjian aman, orang kafir masuk ke dalam daerah kaum muslimin dalam perjanjian aman, maka mereka masuk dengan dijanjikan aman. Meskipun negara mereka yang kafir sedang berperang dengan kaum muslimin, tetapi mereka masuk dalam perjanjian aman, maka kata Rasulullah SAW, siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, orang kafir yang dalam perjanjian aman, maka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau wangi surga tercium dari perjalanan 40 tahun. Maksudnya adalah orang tersebut sangat dijauhkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian penulis mengatakan, jika kaum muslimin mempunyai maslahat dan tidak mampu memerangi kaum kafir, maka dibolehkan untuk membuat perjanjian dengan mereka, gencatan senjata, dan berdamai dengan mereka, karena hal ini terdapat maslahat bagi kaum muslimin. Seperti yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi antum harus bedakan, ada namanya perjanjian Hudaybiyah, dan ada namanya Bay'atur Ridwan. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian aman antara orang-orang kafir Quraisy di Mekah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada nota-nota kesepakatan, MOU-nya. Salah satunya adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian tahun ini kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin tidak boleh masuk ke kota Madinah dan bisa berumrah tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Makanya ada namanya Umratul Badal, umrah ganti atas tahun yang ke-6 Hijriah. Kemudian juga beberapa nota-nota kesepakatan. Nah, ini tidak mengapa pada waktu itu dilakukan perjanjian damai. Kenapa? Karena kaum muslimin tujuannya adalah ingin berumrah. Karena sudah 5 tahun berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian mereka tidak pernah lagi ke kota Mekah. Yang biasanya mereka lihat Baitullah setiap hari, kemudian bisa tawaf setiap hari, bisa sholat di Masjidil Haram setiap hari. Ini 5 tahun tidak bisa berumrah atau tidak bisa mengunjungi Masjidil Haram. Maka mereka tahun ke-6 akhirnya berumrah. Tetapi tertahan, dan waktu itu mereka tidak membawa senjata. Karena tidak membawa senjata, akhirnya terjadilah perjanjian damai. Nah, adapun Bay'atur Ridwan, bay'at di bawah pohon. Dan pohonnya disebut dengan pohon Ridwan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala meridai orang-orang yang membay'at Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Itu disebabkan karena Utsman bin Affan yang diutus pergi ke orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah diisukan terbunuh dan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW marah, kemudian membaiat di atas kematian, di atas jihad. Tetapi kemudian akhirnya itu hanya sekedar isu, dan Utsman bin Affan akhirnya pulang kembali ke Hudaybiyah. Nah, itu adalah perjanjian Hudaybiyah dengan Bayatur Ridwan. Dua-duanya hampir sama di daerah Hudaybiyah juga. Wallahu a'lam. Nah, rabi'an yajuzu an nukafi'ahum idza ahsanu ilaina. Qala ta'ala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Nah. Keempat, kita boleh membalas mereka saat mereka berbuat baik kepada kita. Nah, ini tidak berkaitan dengan apa? Wala. Ya, tidak berkaitan dengan kasih sayang, loyalitas, rasa cinta, tidak ada kaitannya. Orang berbuat baik kepada kita, maka kita balas. Boleh saja. Orang ngasih hadiah kepada kita, kita balas kasih hadiah. Boleh saja. Ini tidak ada kaitannya dengan rasa cinta. Nah. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Baik. Ini ayat maksudnya adalah Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi. Jadi kaum kafirin di tengah-tengah kita sekarang hidup. Mereka tidak memerangi kita, tidak pula mengusir kita dari daerah kita. Maka tidak mengapa kita berbuat adil kepadanya. Tidak mengapa kita berbuat baik kepadanya. Ini ajaran Islam, diajarkan seperti itu. Bahwasanya orang-orang kafir, kalau seandainya mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari daerah kita, maka tidak mengapa kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan ada riwayat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat menjadi khalifah, maka apabila ada orang yang menyakiti orang kafir, padahal orang kafir tersebut sudah memberi upah, upeti kepada kaum muslimin, maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dengan upeti ini kita jamin aman mereka. Dengan upeti ini kita jamin aman mereka. Kaum kafirin yang tinggal sekarang di tengah-tengah kaum muslimin adalah kafir zimmi. Mereka adalah orang-orang kafir yang tetap di atas agama mereka, hidup aman di tengah kaum muslimin, tapi mereka membayar kepada kaum muslimin. Allahu a'lam. Sudah azan? Silakan azan. Allahu akbar. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala الصلاه حي على Kemudian penulis pensyarah mengatakan fa idza fa'alu jamilan ma'al muslimin fal muslimuna yuruddun al jamil wa yukafi'unahum wa laysa hadha min babil mahabbah innama huwa min babil mukafa'ah wal walidul kafir yajibu ala waladihi an yabirra bihi min ghairi an yuhibbahu. Apabila mereka berbuat kebaikan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin membalasnya dengan kebaikan. Ini bukan karena mencintai mereka, tapi ini mengenai saling membalas kebaikan. Ini perhatikan, ini poin penting. Saat kita membalas kebaikan orang kafir, bukan berarti dalam perihal mencintai, tapi saling membalas kebaikan. Dia berbuat baik, kita berbuat baik. Karena tidak boleh kita mencintai kekufuran dan orangnya. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak boleh kita mencintai kekufuran dan pelakunya, orang-orang kafirnya. Tetapi ketika ada orang kafir berbuat baik kepada kita, lalu kita balas, ini bukan dari sisi saling mencintai, tapi dari sisi saling berbalas kebaikan. Itu penting. Ya, dari sisi saling berbalas kebaikan. Nah. Seorang bapak yang kafir, maka bagi anaknya harus tetap berbakti kepadanya, tanpa harus mencintainya. Nah, itu seorang bapak yang kafir, anaknya yang muslim, tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sama. Juga bukan dalam perihal mencintai, tapi dalam perihal berbuat baik kepada bapak. Karena bapak kita atau bapak seseorang lah yang menyebabkan dia ada. Bapak seseorang lah yang menyebabkan dia ada. Makanya beberapa waktu yang lalu saya buat status. Dan biasanya kalau saya buat status itu ada sebab. Kalau saya vakum berarti tidak ada sebab. Saya buat status di antaranya adalah tentang seorang anak, apabila ia membenci orang tuanya, bapaknya, yang menceraikan ibunya, maka ini adalah kedurhakaan. Kenapa? Karena dosa bapak menelantarkan ibu itu adalah urusan bapak dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ibu. Adapun urusan Anda sebagai anak adalah berbakti. Sikap proporsional Anda sebagai anak adalah bakti, sikap yang dituntut Anda dalam syariat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bakti kepada orang tua. Anda sehelai rambut tidak akan pernah ada tanpa ada percampuran antara sel sperma laki-laki bapak dengan sel telur perempuan ibu. Maka tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun saya ditinggal dengan ibu ketika saya berumur 6 tahun, kemudian semenjak itu saya benci kepada bapak saya karena dia juga selingkuh, meninggalkan, menelantarkan ibu. Kemudian saya harus berusaha lebih baik dari dia. Sekarang kehidupan saya lebih baik dari dia. Maka saya tidak akan pernah memaafkan. Ini kedurhakaan. Ini kedurhakaan. Lihat bagaimana yang kafir saja kita wajib berbakti kepada kedua orang tua yang kafir. Bagaimana yang berkaitan dengan sekedar dalam tanda kutip maksiat. Kezaliman terhadap ibunya ataupun terhadap anak. Kemudian penulis mengatakan qala ta'ala wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Lihat, di sini lihat. Anishkurli waliwalidayka ilayil masir. Bersyukurlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tua. Ya, dan sering sekali disebutkan bakti orang tua dan sebelumnya adalah tauhid. Jadi birrul walidain qarinu at-tauhid. Yang artinya bakti kepada kedua orang tua itu adalah teman gandengan tauhid. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah mewajibkan, janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Dan berbaktilah kepada orang tua. Bakti kepada orang tua, qarinut tauhid. Dia teman gandengan tauhid. Ini menunjukkan agungnya bakti kepada kedua orang tua. Ya, agungnya bakti kepada kedua orang tua. Nah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Inti pendalilan dari ayat ini adalah, dan pergaulilah mereka dengan baik. Mereka berdua dengan baik. Itu inti pendalilannya. Bagaimanapun keadaan orang tua, maka gaulilah mereka dengan baik. Mohon anak-anaknya jangan bercanda. Jadi, kita bawa anak-anak ke masjid itu bukan untuk main-main. Diajari anak itu duduk di majelis ilmu. Kalau untuk main-main, mendingan dia di rumah saja. Jadi orang tua dudukkan anaknya di sampingnya agar tahu, oh ini namanya majelis ilmu, oh itu namanya ustaz ngajar, oh itu orang mencatat, bukan untuk main-main. Dan saya agak risih dengan majelis ilmu yang tidak rapi, itu aja. Meskipun sebagian orang nanti mengatakan ustaznya penyangitan, oh, kada urusan ulun, kada urusan. Ma alaina illal balagh. Pelipur lara bagi pendakwah yang sering dinyinyirin, ya. Ma alaina illal balagh. Tugas saya cuma menyampaikan. Al hidayah biadillah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi saya ingin sampaikan bahwa kalau seandainya orang tua memaksa tanpa ilmu untuk mensyirikkan Allah, maksa anaknya tanpa ilmu untuk mensyirikkan Allah, maka tidak boleh taat, tetapi tetap berbakti kepada kedua orang. Tidak boleh taat, tetapi tetap berbakti kepada kedua orang. Apalagi kalau seandainya urusannya tidak kaitannya dengan akidah. Bapak berbuat zalim, bapaknya sombong, bapaknya tidak bagi-bagi harta, bapaknya, dan semisalnya. Saya beri contoh ya, misalkan ada anak terzalimi dari mulai kecil oleh sang bapak. Ditinggal oleh bapaknya bersama ibunya. Kemudian setelah itu, ketika pembagian harta pun, maka hartanya dibagi tidak adil. Itu urusan bapak. Dia zalim, itu urusan bapak. Anda sebagai anak, sikap proporsionalnya adalah bakti pada kedua orang tua. Jangan membalas. Lihat, bukankah ada seorang yang pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hartanya diambil bapaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Artinya kita ini secuil kuku tidak akan pernah ada kecuali dengan adanya bapak. Nah, seperti itu. Jangan sampai kebencian kita terhadap sebuah kezaliman yang dilakukan oleh bapak kemudian menjadikan kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Kemudian penulis mengatakan fayajibu 'alal waladi an yuhsina ila walidihi walau kana kafiran lakin la yuhibbuhu biqalbih. Nah. Maka wajib bagi seorang anak untuk berbuat baik kepada bapaknya meski ia kafir, tapi tanpa mencintainya dalam hatinya. Ini urusan cinta, urusan apa? Hati. Loyal, ingin dekat, ingin menolong, itu urusan hati. Tapi urusan bakti, urusan lahiriah. Urusan lahiriah. Nah. Kemudian penulis membawakan dalil. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Allah berfirman, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Itu mustahil terjadi. Kenapa mustahil terjadi, para ikhwan? Bagaimana kita berkasih sayang dengan orang yang menghina Allah? Orang Nasrani menghina Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah mempunyai anak, meyakini Allah mempunyai pembantu, meyakini bahwa makhluk adalah Tuhan. Karena Nabi Isa alaihissalam menurut kaum Nasrani antara tiga, salah satu dari tiga. Yang pertama, Nabi Isa adalah Tuhan itu sendiri. Dan ini termasuk kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, Nabi Isa adalah anak Allah. Ini lebih kurang ajar lagi. Karena menyatakan berarti Allah mempunyai pendamping. Kemudian dari pendamping tersebut keluarlah anak. Yang ketiga, ini adalah kerancuan berpikir mereka. Yaitu Nabi Isa satu dalam tiga, tiga dalam satu. Maka tidak mungkin kita berkasih sayang dengan orang yang menentang zat yang kita sembah. Kurang ajar terhadap zat yang kita sembah. Itu tidak masuk logika manusia. Tidak masuk cara berpikir sehat manusia. Misalkan, Anda mencintai aman. Kemudian, Antum membencinya. Lalu saya kasih sayang dengan orang, dengan Antum. Gak mungkin terjadi itu. Ya, tidak mungkin terjadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Fal mawaddatu syai' wal mu'amalatu al hasanatu syai'un akhar. Wa qad ja'at ummu Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma wa hiya musyrikatun tatlubu syai'an minal mal. Faja'at Asma'u Rasulullah SAW faqalat lah inna ummi ja'at wa hiya raghibah ay raghibatun fis silah afa asiluha? Qala na'am sili ummuki atau ummaki. Kecintaan itu satu hal, sementara berbuat baik adalah satu hal lainnya. Ini harus dipahami baik-baik. Ini kuncinya. Al-wala syai, kecintaan, kedekatan, memberikan pertolongan, itu satu hal. Berbeda dengan berbuat baik. Berbuat baik, orang bisa berbuat baik tanpa ada rasa cinta. Wallahualam. Saya beri contoh misalnya. Ada orang wanita pekerja seks komersial atau wanita pelacur. Saya istilah pekerja seks komersial sudah saya tarik. Karena itu seperti kita memperhalus istilah itu. Wanita pezina, wanita pelacur. Dia tengah malam, jam setengah satu, jatuh di sini. Di tengah jalan. Pas ulun lewat, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menolongnya tanpa harus mencintainya, apalagi menyicipinya. Menolongnya, karena mungkin dia kesakitan, mau mati, mau apa. Menolongnya sebagai manusia. Nah, jadi bedakan antara wala cinta, ingin dekat, menolong, dengan berbuat baik. Tidak ada kesamaan. Nah, ibunya Asma binti Abu Bakar yang masih kafir mendatangi Asma dan meminta sebagian harta. Maka Asma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Ibuku datang dan dia berkeinginan, yaitu berkeinginan untuk menyambung silaturahim. Bolehkah aku menyambungnya?" Beliau bersabda, "Ya, sambunglah silaturahmi dengan beliau." Baik. Dianjurkan ketika kita menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Di sini Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abu Bakar. Berarti Asma adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Asma mempunyai ibu. Ibunya waktu itu belum masuk dalam agama Islam. Saya belum cek apakah ibunya ini adalah istrinya Abu Bakar yang mempunyai kunyah Ummu Rumman atau bukan. Ya, karena Ummu Rumman yang saya ketahui beliau masuk dalam agama Islam. Ya, yang jelas waktu itu ibunya Asma, berarti entah itu adalah istrinya Abu Bakar As-Siddiq ataupun istri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari janda yang dinikahinya. Allahu a'lam, saya belum cek. Yang jelas ibunya Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau ingin bertemu dengan Asma radhiyallahu anha. Dan Asma ini, Asma binti Abu Bakar ini, perhatian kepada wanita muslimah. Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha disebut oleh para ahli sejarah Islam sebagai al-mar'ah dhatun nutaqain, seorang perempuan yang memiliki dua selendang. Jadi ceritanya kenapa beliau mendapatkan gelar seperti itu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bapaknya Asma, beliau berdua berhijrah ke kota Madinah. Sebelum meninggalkan kota Mekah, maka sekitar 4 kilo dari Masjidil Haram, dari arah utara dari Masjidil Haram, itu ada gunung, namanya Gunung Thawr. Gunung Thawr. Orang Indonesia biasa menyebutnya Thur. padahal dia Thawr, Gunung Thawr. Di atas Gunung Thawr tersebut ada goa. Di situ Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau bermalam 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam tersebut, ini yang menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa ditandingi oleh siapapun jasanya dalam agama Islam. Seluruh dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjasa dalam perjuangan Islam. Dari mulai anak, anak laki-laki, anak perempuan, sampai budaknya. Anak perempuan beliau 2. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mu'minin. Kemudian Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. 2 perempuan ini ganti-gantian. Dari Masjidil Haram ke Gua Thawr. Dan naik ke Gua Thawr itu 2.5 jam. Tingginya sekitar 650-an meter. Naik ke atas. Kemudian pulang lagi. Dalam keadaan khawatir diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu tidak ada bakul. Asma binti Abi Bakar punya 2 kain. Satu selendang. Untuk membawa makanan tersebut, maka beliau robek kain tersebut. Yang satu beliau bawa, yang satu dibawa oleh Aisyah. Ganti-gantian. Makanya beliau disebut dengan Al-Mar'atu Dhatun Nutaqain. Perempuan yang memiliki 2 selendang untuk perjuangan Islam. Ini pertanyaan besar bagi para perempuan yang hadir di tengah kita sekarang ini, terutama kaum muslimin juga, kaum muslimat yang di luar sana. Apa yang sudah kamu kerjakan untuk perjuangan Islam? Apakah yang selama ini kamu kerjakan hanya untuk memperkaya diri, mempercantik diri? Hartamu sudah kamu gunakan untuk perjuangan Islam apa saja? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, beliau ingin didatangi oleh ibunya, atau ibunya ingin datangi beliau untuk menyambung hubungan rahim. Karena sama darah sang ibu. Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku menyambungnya? Afa asiluha? Bolehkah aku menyambungnya?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sili ummaki." Iya, silakan sambung hubungan rahim dengan ibumu. Di sini ada istilah silaturrahmi dengan silaturrahim. Rahmi dan rahim. Dua-duanya maknanya benar. Rahim, rahim itu diambil dari kata rahim, yaitu yang ada di dalam perut sang ibu. Ya. Adapun rahim itu diambil dari kata-kata hubungan, diambil dari kata-kata hubungan darah. Sedangkan ar-rahmu yang di Indonesia kan bisa silaturrahmi, ar-rahmu ya, dengan silaturrahimi, itu dua-duanya maknanya benar. Yang satu maknanya adalah rahim yang ada dalam perut sang ibu, yang kedua maknanya adalah hubungan darah antara sesama orang yang berhubungan darah. Ini menunjukkan bahwa perkara-perkara duniawi tidak mengapa kita menyambung hubungan dengan orang kafir. Nah, kemudian penulis mengatakan, fa umurud dunya wal muamalat at-tijariyah wal mukafaat wat tabadul bainal muslimin wal kuffar fil masalih allati la tamasud din wa kadzalika at-tamthil ad-diplomasi fis safarat la ba'sa bihi. Karena musyrikuna yursiluna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rusula wa yatafadawna ma'ahu wa yadkhuluna alayhi wa huwa fil masjid fa yatafadawna ma'ahu. Nah, perkara-perkara duniawi, hubungan perdagangan, saling membalas kebaikan, saling memberi manfaat antara kaum muslimin dan kaum kafir yang tidak ada hubungannya dengan urusan agama. Demikian pula dengan hubungan diplomatik. Semua itu tidak mengapa. Dahulu kaum musyrikin mengirimkan utusan-utusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saling berunding dengan beliau. Namun menemui beliau saat beliau sedang di masjid untuk berunding. Ini semua bukan urusan saling berkasih sayang, tapi ini urusan maslahat yang mubah antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Baik. Ini para ikhwah menunjukkan bahwa sebagian orang kafir boleh masuk dalam masjid. Sebagian orang kafir boleh masuk dalam masjid. Yang diharamkan adalah sama sekali masuk ke dalam Masjidil Haram. Dan pendapat yang lebih kuat, ini sudah saya bahas, kalau tidak salah. Pendapat yang lebih kuat, masjid-masjid lain selain Masjidil Haram adalah diperbolehkan orang-orang kafir masuk ke dalamnya untuk sebuah maslahat, asalkan menjaga aurat bagi perempuan, kemudian menjaga kotoran dan najis bagi yang masuk dari kaum kafirin ke dalam masjid. Sebagaimana terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa utusan-utusan diplomatik dari orang-orang kafir masuk ke dalam masjid, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masuk dalam, berada di dalam masjid. Fahadhihi umurun laysat minal muwalat wa innama hiya minal masalihil mubahati bainal muslimina wal kuffar, fayajibu an nufarriq baina hadha wa hadha. Wa ba'du an-nas yakhliṭu baina ma yajuzu wa ma la yajuzu, wa minhum man yaqul tajuzu mawaddatul kuffar li'anna Allah abaha lana at-ta'amula ma'ahum wat-tazawwuju minal kitabiyyat fatajuzu mahabbatuhum wa 'adamu at-tafriqati bainana wa bainahum, fa hadha mufarrid. Wa fi muqabilihi al-mufritu al-ghali alladhi yaqul la yajuzu al-ittisalu bil kuffar aslan la bi tijarah wa la bi safarah wala bi mukafa'ati bil ihsan li'anna hadha minal muwalati. Nah, maka harus dibedakan antara ini dan itu. Sebagian manusia mencampur adukan antara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Di antara mereka ada yang berkata, boleh mencintai kaum kafir karena Allah membolehkan kita untuk bergaul dengan mereka. Boleh menikahi. Ini sebabnya adalah karena tidak faham antara berbuat baik, bergaul boleh, dengan mencintai. Beda antara mencintai dengan bolehnya bergaul. Ini yang terjadi kepada kaum liberalis, yang mereka mengusung kebebasan beragama. Semua agama sama, tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, berarti itu adalah kriminalisasi agama. Ya. Islam harus toleran, Islam harus tawadhu, rendah hati. Maka kita katakan Islam memang toleran. Tetapi mencampur adukan akidah, ini bukan dari Islam. Allahu'alaikum. Kemudian, boleh menikahi wanita ahli kitab. Maka boleh bagi kita untuk mencintai mereka dan tidak membedakan antara kita dengan mereka. Nah, ini kita kaum muslimin laki-laki boleh menikahi ahlul kitab. Antum laki muslim pergi ke Amerika ingin merubah keturunan, nikahi ahlul kitab. Boleh, silahkan. Ya. Boleh dalam agama Islam sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Mereka bertanya kepada kalian, kepada engkau, apa yang dihalalkan untuk mereka. Maka katakanlah wahai Muhammad, dihalalkan untuk kalian apa yang baik-baik. Dan sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan wanita-wanita beriman halal bagi kalian, dan begitu juga wanita-wanita ahlul kitab. Ya. Kemarin ada pertanyaan laki-laki, Ustaz, apa hukumnya berpoligami? karena ini sedikit menyimpang ya daripada ini. Berpoligami karena ingin merubah ekonomi. Caranya bagaimana? Saya menikahi janda tua, sugih, kada bisi anak. Ini salah besar cara berpikir seperti ini. Kenapa? Karena biarpun Anda menikahi janda tua, sugih, ya, tidak punya anak, Anda tetap wajib menafkahi, bukan malah dinafkahi. Ya, laki-laki gengsi untuk dinafkahi. Kerja harus memberi nafkah. Dengan begitu Anda menjadi qawwam. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarga. Kapan bisa jadi qawwam? Kalau dia menafkahi. Bukankah ayat setelahnya Allah berfirman qawwamun 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena suami memberikan nafkah kepada istri. Ini qawwam. Ya. Jadi hindari pernikahan yang modalnya cuma kemaluan. Ini banyak laki-laki begitu nih. Ya, mudah-mudahan jamaah saya tidak ada yang begitu. Ya. Menghayal kayaknya nyaman nikahi janda tua. Ya. Tidak punya anak. Sehari nikahi mati. Ini cuma modal kemaluan. Nah, terus boleh menikahi wanita ahli kitab, maka boleh bagi kita untuk mencintai mereka dan tidak membedakan antara kita dengan mereka. Ini salah. Karena berpikiran boleh menikahi wanita ahli kitab, maka akhirnya kita boleh mencintai mereka. Nikah aja boleh, apalagi? Enggak. Ya. Nikah kita sebagai laki-laki muslim menikahi ahlul kitab boleh, tetapi mencintai ahlul kitab tidak, tetap dilarang. Nah. Ini melampaui batas. Sebaliknya, ada juga yang berlebih-lebihan dan berkata, tidak boleh berhubungan dengan orang kafir sama sekali. Baik urusan perdagangan, urusan duta, utusan, ataupun urusan saling membalas kebaikan. Karena ini semua termasuk hubungan saling mencintai. Nah, ini kebalikan dari yang pertama. Yang pertama tadi adalah tafriid, yaitu terlalu bermudah-mudah. Yang kedua ifrat, terlalu bermudah-mudah sampai mencintai orang kafir. Yang kedua adalah tafriid, terlalu berlebih-lebihan. Tidak boleh berdagang, tidak boleh bersafar, tidak boleh saling berbagi kebaikan, karena ini termasuk, kata mereka, termasuk rasa cinta. Maka kita katakan, bedakan. Itu kuncinya tadi. Al-mukafa'ah fil khair syai wal-wala syai'un akhar. Saling berbalas kebaikan itu adalah sesuatu tersendiri, dan saling mencintai, loyal, sesuatu tersendiri. Tidak sama. Fanaqululah, hadza laysa minal muwalati, فيجب الفرق بين هذا وهذا وبين الغالي والجافي فالدين وسط وليس فيه غلو ولا تفريط. Kita katakan kepada mereka, ini bukan masalah saling mencintai, maka harus dibedakan antara ini dan itu, antara yang permisif dan yang keras. Agama ini adil, tidak boleh melampaui batas dan berlebih-lebihan. Jadi ada istilah tafriid, ada istilah ifrat. Tafriid terlalu berlebih-lebihan mengangkat, ifrat terlalu berlebih-lebihan merendahkan. Dua-duanya tercela. Fa yajibu an na'rifa hadhihi al-'alaqat ma'al kuffari ma yajuzu minha wa ma la yajuzu khususan fi hadha az-zaman alladhi kathura fihi man yatakallamu fi umuri ad-din bighairi 'ilm aw yatakallamu fi ad-din 'an hawa. فيجب على طالب العلم أن يعرف الحكم الشرعي في هذه الأمور وهذا أمر مهم لأنه يتعلق بعقيدة المسلم. Kita wajib mengetahui hubungan dengan kaum kafir ini, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, khususnya pada masa ini di mana banyak yang mengatakan urusan agama tanpa didasari ilmu. atau mengatakan urusan agama berdasarkan hawa nafsu, maka wajib bagi talabil ilmi untuk mengetahui hukum syar'i dalam masalah ini. Ini adalah perkara penting karena berhubungan dengan akidah seorang muslim. Penyakit disebutkan oleh Syekh di sini dua. Al-kalam fid din bi ghairi ilm. Yang pertama, berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Ini sangat berbahaya. Dan ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surah Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu berbuat apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan berbicara tanpa ilmu, apalagi kita di zaman media sosial, komentator luar biasa. Saya kemarin baru nulis status tentang memelihara ular. Dan ini di tengah kaum muslimin dianggap biasa, akhirnya harus diberitahukan. Memelihara ular haram. Adapun masalah membunuhnya terjadi khilaf di antara ulama. Tapi ulama bersepakat ular yang di luar rumah, di hutan, di jalan, di padang pasir, itu kalau kita dapati maka kita bunuh. Mau berbisa atau tidak berbisa. Tapi kalau yang di rumah terjadi khilaf di antara ulama. Yaitu ada yang mengatakan hadis itu khusus untuk rumah-rumah di kota Madinah. Ada yang mengatakan hadis itu bisa dilakukan kalau seandainya sudah diburu 3 kali, 2 kali. Kemudian ada yang mengatakan ular tersebut yang dibunuh yang masuk dalam rumah adalah orang yang berbisa saja. Lalu ada orang tidak setuju dengan perasaannya. Dia ngomong tanpa ilmu. Ya. Jadi dia ngomong tanpa ilmu dan dia mengatakan lebih baik saya jadi orang kafir daripada harus menghabiskan satu spesies di atas muka bumi ini menjadi jahat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak ucapan la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifah. Berapa banyak ucapan yang tidak diperdulikan ketika mengucapkannya menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka 70 tahun dalamnya neraka tersebut. Akibat dia seenaknya berbicara. Ini penyakit ya, adalah la taqfu ma laysa laka bihi. Jangan berbuat apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ilaka kana mas'ul. Pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian juga mengatakan tentang agama Allah tanpa dalil. Ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Mereka menyebutkan tentang bid'ah. Itu kan berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini termasuk daripada kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 27. Tsumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu Injil وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. Yang artinya, kemudian kami iringkan di belakang mereka para rasul, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, yaitu kepada Bani Israel, dan kami berikan kepada mereka Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan tetapi mereka mengada-ngada menjadi rahbaniyah, ibadah-ibadah yang tidak ada mereka ada-adakan. Makanan yang halal mereka haramkan, makanan minuman yang haram mereka halalkan. Ini menunjukkan berbicara tentang ilmu agama ya tanpa ilmu, ini adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. dan yang berbicara tanpa ilmu agama, maka mereka mendapatkan siksa pedih. Dan itu termasuk dosa besar. Hati-hati para ikhwan. Nah, termasuk penyakit yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah berbicara dengan hawa nafsu. Dia tahu ilmunya, tetapi dia tetap libas karena hawa nafsunya tidak sesuai dengan dirinya. Biasanya mereka mengatakan, oh ini gak masuk akal. Maka Imam Adz-Dzahabi mengingatkan, akal yang mereka maksud adalah hawa nafsu sebenarnya. Ini tidak masuk di akal. Misalkan, masalah jilbab, masalah pembagian harta waris, masalah perempuan lebih baik di rumah, tidak boleh keluar kecuali karena hajat, keperluan. Maka mereka mengatakan, oh ini gak logis. Nah, ketika mereka mengatakan tidak logis, tidak masuk akal, itu maksudnya adalah apa? Hawa nafsu saja. Ya, ini pada ikhwan. Ini dua penyakit yang sangat berbahaya di zaman sekarang ini. Berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang agama tanpa ilmu, dan berbicara tentang agama dengan hawa nafsu. Meskipun terlihat kalau bahasa Arabnya itu insaf, terlihat seperti seorang yang adil, orang yang arif, orang yang tidak kasar, tidak ekstrim. Ya, meskipun seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, terus. Sudah? Baik. Dengan ini kita selesai membaca pembatal keislaman atau penjelasan pembatal keislaman yang ketiga. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan memulai penjelasan pembatal keislaman yang keempat. Adapun tanya jawab, maka silahkan baca sendiri. Nah, kita masuk ke dalam pertanyaan. Bolehkah kita sebagai laki-laki memegang wanita bukan mahram yang pingsan di tengah gelapnya malam dan sepinya jalan? Tujuan kita ingin membantunya. Di TKP tidak ada siapa-siapa kecuali kita dan wanita tersebut di bawah pengawasan Allah. Maka jawabannya, iya boleh. Ya. Karena dalam keadaan terpaksa atau darurat, terpaksa. Ya. Tapi lebih baik Anda panggilkan ambulan, bagian kesehatan. Ya. Jangan gugur sedikit. Darurat nih, darurat. Jangan ya. Dan para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Keadaan terpaksa membolehkan hal yang terlarang seperti tadi contohnya. Dan keadaan terpaksa harus ditakar dengan batasannya. Jadi tidak bermudah-mudah juga. Kenapa pian? Kenapa ya? Kan tugas kita menyelamatkan, jangan sampai ada mobil yang melindas dia. Sudah kita selamatkan. Di samping. Selesai. Ke samping sudah. Jangan diikuti lagi. Jangan dipegang-pegang lagi. Tunggu bagian kesehatan. Ambulan kah? Terus misalnya. Ya. Seperti itu. Ad-darur tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang terpaksa ditakar dengan ukurannya. Wallahu a'lam. Apa maksud dari peletakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kepada orang tua tadi? Adalah bentuk adanya hubungan antara bakti kepada orang tua dengan tauhid. Afwan, saya belum paham sebab yang saya tahu apapun yang difirmankan setelah tauhid seperti barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka ada hubungannya. Jadi yang saya tidak paham hubungan antara tauhid dan berbakti kepada orang tua. Ini bagus pertanyaan. Jawabannya adalah hubungan antara tauhid dengan bakti kepada orang tua. Tauhid adalah tujuan paling utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita diperintahkan setelah bertauhid, maka kita bersyukur kepada kedua orang tua karena orang tualah yang menjadikan sebab adanya kita di dunia ini setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu hubungannya antara tauhid yaitu berbakti kepada kedua orang tua, anishkurli, bersyukur kepadaku, kemudian kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepadaku karena kita sudah diciptakan oleh Allah dan tujuan penciptaan kita adalah bertauhid. Dan bersyukur kepada kedua orang tua karena orang tua kita penyebab utama adanya kita setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah benar di masjid ini hanya orang-orang tertentu saja yang jenazahnya bisa disolatkan di sini? Apakah dibolehkan bila ada masjid yang seperti itu? Jazakallahu khair. Maka jawabannya ini tidak benar. Tidak benar kalau di masjid ini hanya orang-orang tertentu saja yang boleh disolatkan di sini. Siapapun dari kaum muslimin boleh untuk memanggil bagian pengurusan jenazah, kemudian datang mobil jenazahnya secara gratis, lalu setelah itu setelah dimandikan disolatkan di sini, kemudian diantarkan kemana mereka mau dengan secara gratis pula. Tidak ada perbedaan antara kaum muslimin. Dan saya berpesan, salah satu tugas paling berat di zaman sekarang, terutama yang mengenai dakwah salafiyah, adalah izalatut tuhmah, menghilangkan tuduhan. Menghilangkan tuduhan. Nah, kita sebagai yang tertuduh, ya sudah. Ya. Sudah, kita cuma bisa mengingkarinya. Cuma bisa mengingkari bahwa itu tidak benar. Selesai. Ya. Apakah boleh bila ada masjid yang seperti itu? Asal hukumnya semuanya sama di masjid manapun. Ya. Kaum muslimin siapapun, dia boleh masuk ke dalam masjid ini untuk disolatkan. Ataupun untuk sholat. Dan kalau di Arab Saudi, sepengetahuan saya, biasanya masjid-masjid yang memiliki fasilitas untuk memandikan mayat, itu hanya masjid-masjid tertentu, tidak semua masjid. Jadi, misalkan satu kecamatan dipilih masjid tertentu yang di situ dia mengurus jenazah. Dari mulai pemandiannya, penggafanannya, penyolatannya, kemudian menguburkannya. Ya. Dan saya punya pengalaman pribadi, ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita. Suatu saat ada jamaah saya, bapaknya meninggal. Jadi bapaknya bertandang dari Indonesia ke Arab Saudi untuk berlibur bersama anaknya di Arab Saudi. Kemudian bapak ini meninggal. Kemudian diuruslah, urusannya agak ribet, harus ke kedutaan besar, kemudian selesai urusan ke kepolisian, baru selesai urusan baru bisa dikeluarkan dari rumah sakit. Kemudian saya telepon seorang yang mengurus jenazah dari orang Arab Saudi di masjid tertentu. Kemudian saya telepon, ini benarkah si fulan yang biasa ngurus masjid, yang biasa ngurus jenazah di masjid ini? Iya. Kemudian saya langsung nanya, mohon maaf, kita kan di sini begitu. Mohon maaf, pengurusan jenazahnya sampai dikuburkan berapa? Karena kami ingin membayarnya. Maka dia waktu itu bercanda, tetapi saya menganggapnya serius. Hitung saja, karena anaknya ini bekerja di perusahaan minyak dan gajinya tinggi. Otomatis dirawat bapaknya di rumah sakit yang mewah. Hitung saja bapaknya berapa di situ untuk bermalam. Berapa malam, kemudian dikalikan sekian. Itu biayanya. Kemudian sudahlah saya beritahu kepada anaknya, jamaah saya. Segini-segini. Oh, itu enggak apa-apa Ustaz. Sudah diurus, keluar surat, diurus keluar jenazah, kemudian dimandikan, dikafani, minyak wangi. Kita enggak tahu urusan tuh. Cuma pokoknya itu ada bapak kita. Kemudian disolati jenazah waktu itu sholat zuhur dengan penuh orang. Kemudian dikuburkan. Setelah penguburan, saya nanya. Wahai saudaraku, Gam, berapa? Kemudian dia menoleh saya dengan murka, dengan marah yang sangat marah. Ya akhi, hadhihi ibadah. Ini ibadah. Saya mengerjakan ini ibtigha'a ridhallah. Saya mengerjakan ini hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut memang terkenal dengan memandikan mayat. Saya melihat wajahnya penuh dengan cahaya, subhanallah. Waktu itu saya langsung tertegun. saya beritahu kepada bapak tersebut, kita tidak di tempat kita, Pak. Semuanya diukur dengan uang. Kata beliau bahkan, dan ini orang Arab kalau sudah ngomong seperti itu berarti keras sekali. Ada aib. Kata beliau, ini aib. Itu kalau orang Arab sudah ngomong begitu, itu berarti sudah jelek sekali perbuatan itu. Ada aib. Ini aib. Saya langsung tertegun. Makanya itu yang menginspirasi kita di Masjid Imam Syafi'i, bahwa pengurusan jenazah gratis, ambulan gratis, kawin kafan gratis, kalau seandainya pun tidak ada liang lahatnya, maka dari pihak yayasan mungkin menggratiskan. Karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dalam kedinasan di suatu instansi di mana pimpinan saya adalah orang kafir, terkadang ada kebijakan-kebijakan strategis yang melibatkan beliau dalam pengambilan keputusan. Apa yang harus saya lakukan dengan status saya sebagai karyawan di instansi tersebut? Apakah berlepas diri dan keluar dari instansi tersebut karena terkadang bertentangan dengan nilai-nilai syar'i? Maka jawabannya adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan di dalam kepada seorang makhluk pun di dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka asal hukumnya seorang kafir tidak boleh menjadi pemimpin kaum muslimin. Kalau terjadi kepemimpinan kaum kafirin terhadap orang kafir terhadap kaum muslimin, maka kita mentaatinya untuk menghindari keburukan yang lebih darinya. Selama itu pun, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun Anda keluar dari instansi yang Anda bekerja dengannya, kalau seandainya itu tidak membahayakan Anda dan keluarga Anda, maka tidak mengapa keluar. Tetapi kalau seandainya kita tetap berada di situ dan kita tetap bisa melaksanakan syiar Islam, maka ketaatan kepadanya hanya untuk apa tadi? Untuk menjauhkan kemudaratan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Ibu saya belajar tasawuf dan beliau mempelajari akidah wahdatul wujud. Apakah akidah tersebut benar? Tolong jelaskan Ustaz. Afwan, Ustaz keluar dari tema. Iya, sangat keluar temanya. Maka jawabannya, wahdatul wujud artinya adalah Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Itu namanya wahdatul wujud. Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah. Menganggap bahwasanya seluruh alam semesta ini adalah Allah. Itu namanya wahdatul wujud. Dan ini adalah kesyirikan. Karena mensyirikan Allah dengan makhluk-makhluknya. Menyamakan Allah dengan para manusia. Menyamakan Allah dengan para malaikat. Menyamakan Allah bahkan dengan para binatang. Dan ini adalah kesyirikan. Ya. Dan diharamkan seorang muslim berkeyakinan seperti itu. Dan hampir seluruh tarekat, ujung-ujungnya wahdatul wujud. Hampir seluruh saya katakan. Ujung-ujungnya wahdatul wujud. Apalagi kaum tasawuf yang ekstrim, mereka sering mengatakan, tokoh-tokoh mereka sering mengatakan, ana a'buduhu wa ya'buduni, fa anna yukallaf. Aku menyembah dia, dia menyembah aku. Siapa yang patut disembah? Inya aku inya. Dan itu adalah yang dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Nabi Isa bin Maryam. Mereka menyatakan Allah menitis ke dalam diri Nabi Isa. Maka akhirnya Nabi Isa menjadi Tuhan. Atau mereka menyatakan Allah bercampur dengan Nabi Isa. Menjadi satu kesatuan yang disebut dengan ittihad, menyatu, atau hulul, yaitu menitis. Itu keyakinan wahdatul wujud. Allahu a'lam. Dan ujung-ujungnya kada salat. Itu ujungnya. Pengoler sebenarnya. Ujung-ujungnya tidak salat. Ada nas budak hitam jelek muslim lebih baik dari wanita kafir yang cantik, yang menarik hatimu. Tolong jelaskan. Ada memang hadis ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala 'abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. walau a'jabakum. Wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Surat Al-Baqarah ayat 221. Ayatnya berbunyi, wala tunkihul musyrikat hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairu min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin. Ini tidak juga disebutkan hitam, enggak ada. Ya. Budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun menarik hatimu. Ini maksudnya adalah seorang budak dia diperjualbelikan, tapi dia beriman kepada Allah. Lebih baik daripada seorang wanita musyrikah yang tidak budak, mungkin lebih cantik, tapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baiknya dari sisi akidahnya, Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya membunuh kodok dan kelelawar? Kenapa? Corona kah? Maka jawabannya ada larangan untuk membunuh kodok. Tapi itu pun khilaf di antara ulama karena ada kodok yang tertentu. Kemudian kelelawar juga seperti itu. Yang jelas dia tidak halal untuk dimakan karena dilarang untuk dibunuh. Jadi hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah yang disebutkan tegas di dalam Al-Quran bahwa dia diharamkan untuk dikonsumsi seperti babi ataupun dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti anjing menurut pendapat yang lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, hewan yang mempunyai hewan binatang buas yang mempunyai taring dan juga cakar. Yang ketiga, hewan yang beracun. Yang keempat, hewan yang diwajibkan untuk dibunuh. Maka ini haram untuk dikonsumsi. Yang kelima, hewan yang diharamkan untuk dibunuh. Maka ini juga hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Saya baru saja berhijrah. Izin bertanya, Ustaz, saya bekerja sebagai guru di sekolah non-muslim. Sekolah Buddha. Apa hukum pekerjaan saya, Ustaz? Dan langkah lebih bagus seperti apa yang harus saya ambil? Apakah saya harus mencari pekerjaan yang baru atau seperti apa? Maka saya nasihatkan, sekolah ada erat kaitannya dengan beberapa perkara agama. Lebih baik cari yang lain. Meskipun tidak haram secara mutlak, tetapi minimal dia syubhat. Lebih baik cari yang lain. Makanya saya katakan lebih baik. Saya tidak mengatakan wajib keluar. Lebih baik. Karena sekolahan-sekolahan yang seperti itu agamanya jelas-jelas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tapi lebih baik ya. Karena kalau seandainya dia mengajar bahasa Inggris, matematik, tidak ada urusannya dengan agama. Tapi kadang-kadang saat upacara, saat ada beberapa kegiatan-kegiatan ritual yang mau tidak mau dia harus ikuti. Karena lebih baik dia menjauh. Tempo hari yang lalu saya dan istri mengalami musibah. Istri qadarullah keguguran di usia 3 bulan kehamilan. Cukup sedih mendapati keadaan seperti itu. Mohon berikan kami nasihat agar kami lebih bersemangat lagi. Dan apakah usia kandungan 3 bulan sudah termasuk memiliki ruh dan bagaimana posisinya di akhirat kelak. Maka nasihatnya adalah ucapkan qadarullah wa masya'afan. Semua atas takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Itu sering-sering diucapkan. Kemudian ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, siapa yang mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, ma min muslimin tusibuhu musibah faqala innalillah wa inna ilaihi rajiun wa in tala ahdun. Tidaklah seorang muslim ditimpakan musibah kemudian dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, meskipun sudah lama musibahnya, maka Allah Subhanahu wa taala jaddadallahu lahu. Allah akan gantikan yang baru untuknya. Ini keistimewaan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu satu. Yang kedua, bersabar. Jadi ucapkan qadarullah masyafa'al innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian berdoa tadi, kemudian bersabar. Dan bersabar, berharap pahala banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Bersabarlah. Kemudian yang ketiga, berhusnudzan kepada Allah. Mungkin anak tersebut nanti kalau seandainya mereka hidup kurang baik untuk kedua orang tuanya, maka Allah mencabutnya. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kandungan 3 bulan termasuk memiliki ruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ruh itu ditiupkan setelah 4 bulan, 120 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursilu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat, bikatbi rizqihi wa ajalihi syaqiyyun aw sa'idun. Yang artinya, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian 40 hari menjadi nutfah, percampuran sel telur dengan sel sperma. Kemudian 40 hari yang kedua, 80 hari berarti menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. 40 hari yang ketiga berarti 120 hari, yaitu menjadi mudghah, sepotong daging. Lalu Allah mengutus seorang malaikat meniupkan ruh padanya. Berarti 3 bulan belum ada ruhnya. Lalu apakah ada akikah? Karena belum ada ruhnya, maka dia seperti tidak ada apa-apa. Posisinya di akhirat, maka berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik dan menyediakan bagi orang yang ditimpa musibah rumah pujian di sisi Allah Subhanahu wa taala saat dia mendapatkan musibah dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.